الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah, dan kita masuk bab yang ke-22 dari kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu al-thani wal-ishrun, bab yang ke-22, al-waqfu, tentang permasalahan waqaf. Wa fihi mas'alatan, dan dalam hal ini ada dua permasalahan yang akan dibahas. المسألة الأولى معناه وحكمه. Permasalahan yang pertama makna wakaf dan hukumnya. Yang pertama maknahu al-waqfu. Adapun makna dari wakaf, wakaf adalah habsu ainin, menahan satu benda, satu barang. Dan di sini beliau menyebutkan definisi waqaf secara istilah. Adapun secara bahasa, waqaf berasal dari kata waqafa yaqifu, waqfan, yang secara bahasa artinya berhenti, tawakuf, yaitu al-habsu, tertahan. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, habsu ainin, menahan satu barang. Menahan di sini dalam artian tidak boleh dilepas dalam bentuk apapun. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijadikan sebagai harta warisan. Itu wakaf. Jadi barang itu ditahan statusnya. Yumkinu al-intifa'u biha, yang memungkinkan bagi seseorang mengambil manfaat dari barang tersebut, ma'a baqa'iha, dalam keadaan barang itu tetap utuh, tetap ada. Taqarruban ila Allah Ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dimaksud waqaf, yaitu menahan barang tersebut. Tidak boleh diapa-apakan, tidak diperbolehkan diperjualbelikan. Kenapa? Karena barang tersebut statusnya sebagai waqaf yang telah diperuntukkan lillah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya seperti hewan kurban. Apabila seorang telah menetapkan hewan ini akan menjadi hewan kurbannya, maka tidak lagi diperbolehkan diperjualbelikan atau dihibahkan. Maka itu yang disebut wakaf. Ditahan asal dari barang tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang diambil hanyalah manfaatnya. Yang diperoleh adalah manfaatnya yang dirasakan oleh kaum muslimin. Fahuwa, maka wakaf itu adalah habsul asli wa tasbilut tamarah. Menahan asal dari barang tersebut. Menahan asalnya seperti rumah misalnya, atau tanah, atau pepohonan, atau apa saja, mobil dan yang lain. Dalam hal ini wakaf itu mencakup sesuatu yang sifatnya menetap, seperti tanah yang tidak berpindah-pindah, tanah, rumah, atau yang berpindah-pindah, al-mangkulat, seperti mobil. Apabila seorang mewakafkan lillah subhanahu wa ta'ala, maka barang itu tertahan dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, dihibahkan, dihadiahkan, dan yang semisalnya. Namun tasbil al-manfa'ah, manfaatnya tasbilut tamarah, manfaatnya atau hasilnya dilepas. Tasbil itu lawan dari habs. Kalau habs ditahan, adapun tasbil dilepas. Jadi hasilnya atau manfaatnya dilepas. Dilepas yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum. Misalnya sebuah rumah diwakafkan. Rumah diwakafkan. Lalu kemudian rumah itu disewakan. Maka hasilnya ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Atau misalnya tanah diwakafkan. Lalu kemudian dibangun di atasnya masjid yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mobil misalnya diwakafkan lillah subhanahu wa ta'ala, maka berstatus sebagai wakaf, dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dakwah, mobil yang dimanfaatkan untuk berdakwah, atau untuk hal-hal yang lainnya yang bermanfaat. Ini yang dimaksud wakaf. Kata beliau, mithaluhu, permisalannya, ayyuqifa daran wa yu'ajiruha. Seseorang mewakafkan sebuah rumah. Diwakafkan. Sehingga tidak lagi boleh diapa-apakan. Wa yu'ajiruha. Lalu kemudian dia pun menyewakan rumah tersebut, sehingga mendapatkan hasil tiap bulan. Misalnya tiap bulan 500 ribu rupiah. Wa yasriful ujrata 'alal muhtajin. Lalu dia mengarahkan hasil dari sewaan rumah tersebut, diarahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Awil masajid, ataukah untuk masjid. Aw tiba'atil kutubid diniyati, aw nahwi dzalik. Atau untuk mencetak kitab-kitab agama yang bermanfaat dari ilmu syar'i, atau yang semisalnya. Yakni dari hasilnya. Hasilnya ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Untuk dakwah, untuk mencetak kitab-kitab, atau untuk menanggung para da'i, atau apa saja. Atau untuk masjid, dari hal-hal yang bermanfaat, yang merupakan bentuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang kalau berangkat umrah ke Makkah, melihat di depan Al-Ka'bah, Masjidil Haram, itu ada bangunan yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Yang tertinggi. Dan di atasnya ada jam yang besar. Bangunan yang sangat tinggi menjulang. Bangunan ini wakaf dari Raja Abdul Aziz. Al-Malik Abdul Aziz, rahimahullah. Yang keuntungan dari pemanfaatan bangunan tersebut untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Mencetak kitab-kitab atau untuk keperluan dakwah. Kemaslahatannya kembali kepada kaum muslimin. Maka ini wakaf yang bermanfaat. Lalu kata beliau, hukmuhu wa adillatuhu. Hukumnya, apa hukum wakaf? Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya wakaf. Wa huwa minal a'mali al-mustahabbah. Dan wakaf ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Amalan yang sangat dianjurkan bagi seorang yang memungkinkan untuk mewakafkan bahagian dari apa yang dia miliki dari harta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bermanfaat baginya, terkhusus untuk kehidupan akhirah. Bahkan termasuk di antara bentuk amalan jariyah, dia meninggal terputus amalannya, dalam keadaan dia terus mendapatkan aliran al-ajr, aliran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena dia mewakafkan sesuatu yang kemudian wakaf tersebut terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka besar sekali keutamaannya. Ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah. Kata beliau, wa huwa minal amal al-mustahabbah. Termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Wal aslu fihi ma warada an Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil tentang disyariatkannya wakaf yang disebutkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum itu, wakaf termasuk di antara keumuman dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Termasuk dalam keumuman nafkah, al-infaq. "Wa ma tunfiqu min khairin," apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka balasannya akan disempurnakan untuk kalian dalam keadaan kalian tidak terzalimi sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan, ketakwaan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Menginfakkan apa yang kalian cintai. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, berkenan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah. Paling banyak hartanya. Dan harta yang paling beliau cintai, yang paling beliau senangi adalah kebun. Kebun yang dikenal dengan sebutan Bayroha. Dan kebun tersebut berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali masuk ke kebun tersebut, minum dari airnya yang segar dan mendapatkan bagian kenikmatan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan meraih ketakwaan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka ayat ini sampai kepada Abu Talha. Beliau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lalu kata beliau, "Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha." Harta yang paling aku senangi dari sekian banyak hartaku adalah bayraha ini, kebun. Kebun yang luas yang memiliki pepohonan yang menghasilkan yang bermanfaat. Lalu kata beliau, wa innaha sadaqatan billah. Ini sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan meraih ketakwaan. Aku mengharapkan mendapatkan simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ah ya Rasulullah haitsu syi'ta. Maka silakan wahai Rasulullah, engkau peruntukkan untuk apa kebun ini? Silakan. Mendengarkan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakh bakh zalika malun rabih, zalika malun rabih, bakh bakh. Itu kalimat yang menakjubkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengarkan apa yang engkau ucapkan wahai Abu Talha. Lalu kata beliau, dan saya berpendapat engkau mewakafkan itu untuk kepentingan kerabat-kerabatmu. Akhirnya dibagi-bagikan oleh Abu Talha di kalangan kerabat-kerabatnya dan dari keluarga pamannya. Walhasil dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan anjuran seorang untuk berinfak, mencari hal-hal yang merupakan simpanannya di akhirat yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka termasuk dalam kategori al-infaq di sini adalah wakaf. Wakaf. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu asaba ardan bi Khaybar. Bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah, mendapatkan jatah tanah di Khaybar. Faqala ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lam usib malan qattu anfasu indi minhu. Aku tidak pernah mendapatkan sebuah harta yang paling berharga menurutku dari harta sebidang tanah yang ada di Khaybar itu. Fama ta'muruni, maka apa yang kau perintahkan kepadaku? Terserah engkau wahai Rasulullah. Yani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memahami seperti yang difahami oleh Abu Talha radhiyallahu anhu tentang ayat ini, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang menyebabkan beliau bersemangat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau perintahkan padaku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Apabila engkau ingin, kamu wakafkan. Apabila engkau ingin, kamu mewakafkan. Yaitu habbasta aslaha. Engkau menahan barang tersebut. Menahan barang tersebut dalam bentuk wakaf. Wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengannya. Ketika tanah itu dimanfaatkan, dikelola hasilnya untuk sedekah. Ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhaq wa la yurath. Hanya saja barang tersebut tidak lagi bisa diperjualbelikan. Tidak lagi bisa dihibahkan, diberikan kepada yang lain. dan tidak boleh dijadikan sebagai harta warisan. Tidak boleh dijadikan sebagai harta warisan. Maka ini dalil tentang wakaf, bahwa tahbis al-asal, tanah tersebut ditahan, tidak lagi diperjualbelikan, dihibahkan, disedekahkan atau yang semisalnya. Namun manfaatnya silakan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Demikian pula dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim bukan dengan lafaz ibnu Adam, tapi idza mata al-insan. Idza mata al-insan, apabila manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath, terputus amalannya kecuali disebabkan karena tiga hal: sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Yang dimaksud adalah wakaf. Sadaqatin jariyah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ataukah ilmu yang bermanfaat. Meskipun dia meninggal, apabila ada yang memanfaatkan ilmunya, maka dia tetap mendapatkan aliran pahala. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Fal maqsudu bis sadaqatil jariyati al-waqfu. Maka yang dimaksud sedekah jariyah di sini adalah wakaf tersebut. Maka ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa wakaf termasuk di antara amalan yang dianjurkan di dalam Islam, yang tidak dikenal di masa jahiliyah dahulu. Istilah wakaf ini ya tidak dikenal di masa jahiliyah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Walam yuhabbis ahlul jahiliyati fi ma 'alimtuhu daran wala arban tabarruran bihabsiha wa innama habasa ahlul Islam." Kaum jahiliyah dahulu mereka tidak pernah mewakafkan. Ini menurut yang aku ketahui. Tidak pernah mewakafkan tanah atau rumah dan menganggap baik, menganggap itu bagian dari amal saleh dengan mewakafkan. Namun yang mewakafkan adalah kaum muslimin di masa datangnya Islam. Barulah kemudian istilah mewakafkan itu termasuk di antara bagian dari amalan saleh. Bagian dari amalan saleh. Oleh karena itu, bagi siapa di antara seorang mukmin yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan bagi dia untuk mewakafkan, maka itu adalah modal besar, manfaat yang besar yang akan diraih dalam kehidupan akhirah ketika apa yang dia wakafkan tersebut menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Apakah itu tanah, lalu kemudian dibangun di atasnya masjid atau madrasah, atau yang lainnya, mobil misalnya, yang sifatnya berjalan, bermanfaat dalam urusan dakwah, dan yang lainnya, maka ini merupakan bagian dari bentuk amalan saleh yang sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk mewujudkannya dan menghidupkannya. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.